Silakan. Silakan. Kemudian kalau selamanya di pengalaman kita di keluarga kita, paling yang kita terapkan itu kayak buka bersama, buka bersama dengan keluarga atau satu bersama. Nah, sementara kita sendiri selama ini juga memang kita belum pernah mendapatkan potret atau cerita atau bagaimana kira-kira buka bersamanya Rasul atau satu bersamanya Rasul itu seperti apa. Sementara yang di kita tuh makan malah lebih sering kita fokus ke makanannya atau lebih sering fokus ke apa namanya persiapan untuk kita rame karena makannya gitu. Nah, sementara kita belum pernah dapat apakah bagaimana sih dulu berkata Rasul ketika Rasul bersama keluarganya sahur atau buka bersama seperti apa? Nah. Baik. Sebelum itu begini. Kita ini teman-teman, ini zaman materialistik seperti ini, semua tolok ukurnya adalah materi. Efeknya ada. Efeknya selalu tolok ukurnya adalah kulit. Dan nyaris tidak pernah peduli dengan ruh. Itu kenapa para ahli ilmu memunculkan ilmu fikul maqasid tadi saya cerita. Fikih maksud tadi itu. Maksudnya apa? Karena kalau kita tidak paham ruhnya apa dan tidak dapat ruhnya, itu ibadah itu barang kering. Begitu kering, hasilnya pasti gak ada. Kering, layu, mati. Sama, apapun program ibadahnya. Karenanya ada makosid di dalamnya, dan itu yang harus dipegangi betul. Harus sampai ke sini. Puasa tujuannya apa, zakat tujuannya apa, gitu Pak. Kalau zakat tujuannya mensucikan jiwa kita, lu habis zakat terus korupsi lagi, gak nyampe maksudnya. Maksud utama zakat ke kita gak nyampe. Wong kata zakat sendiri artinya suci kok Pak. Supaya tadi untuk mensucikan jiwa. Yang sampai adalah uang sampai ke orang miskin, alhamdulillah. Tapi untuk kita yang berzakat enggak nyampe itu maksudnya. Begitu seterusnya. Nah, maka pahami dulu tentang ruh. Ramadan ini harus dijelaskan dulu ruh semuanya. Saya sering sebutkan begini. Ayat 183 sampai 187 Ramadan itu dibaca oleh suami istri. Gitu ya, anak-anaknya juga boleh kan? Kemudian di setiap ada ide ketaatan yang muncul di kepala saat membaca itu ditulis dalam kertas Pak. Saya bilang tulis dalam kertas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, oh puasa siyam, tulis puasa ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bicara tentang fikih puasa. Fikih puasa yang sakit, yang musafir, itu masih banyak pertanyaan. Kalau safar itu safar yang kayak gimana? Kayak banyak ketika banyak pertanyaan. Berarti ada PR, ide muncul kedua bahwa belajar fikih Ramadan. Baik. Jadi ide apapun yang muncul, ketaatan, ide ketaatan yang muncul saat membaca ayat itu ditulis, kemudian jadikan itu program di rumah. Lihat Pak, betapa barokahnya program-program ini. Karena ini membuat program pertimbangannya murni ayat. Anda kan tahu kan kalau bikin keputusan itu kan ada tulisan, mengingat, menimbang. Ya ini ya, bayangkan ini mengingat dan menimbangnya ayat semua. Apa enggak barokah itu? Luar biasa barokah. Keputusan yang keluar di rumah kita akan barokahnya luar biasa. Ya. Nah, kalau pembahasan tentang sahur, tentang buka, saya sampaikan pertama adalah bahwa ini maksudnya sebenarnya masuk dalam fikih semua. Tentu pembahasan tentang sunnah mengakhirkan sahur dan mempercepat buka. Mengakhirkan sahur itu ternyata sudah ada definisinya. Karena dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit, Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit. Kata Anas, "Zaid, kamu pernah sahur sama Nabi? Nabi, berapa sih jarak antara sahur dan azan?" Kata Zaid, "Qadra khamsina ayat." Sekira 50 ayat dibaca. Ya itu sering kita dengar. Dalam riwayat lain Zaid mengatakan, begitu kami selesai sahur kami langsung menuju tempat sholat karena sudah azan. Berarti berhentinya memang adzan, itu berhenti. Sudah. Berarti memang harus dijaga di anak-anak kita itu bahwa yang namanya sahur tidak boleh kemalaman. Sebagaimana sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi. Dan itu hikmahnya banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya, begitu selesai sahur adzan, itu nggak pakai ada, nggak ada upacara tidur, Pak. Ritual tidur itu nggak masuk. Pasti subuhnya lewat. Begitu subuhnya lewat, gimana ceritanya? Kita ngejar yang sunnah dapat, ya kehilangan yang wajib. Itu kan masalah. Ya. Itu juga harus jalan. 50 ayat dibaca 15 menit sebelum adzan. Ya. Kalau antum khawatir namanya anak-anak ya, anak-anak kadang malas makan, masih mundurin sedikit lagi. Tapi jangan kejauhan. Setengah jam itu kalau menurut saya kejauhan. Kalau menurut saya setengah jam itu kejauhan. Jadi kalau umpamanya nih adzan subuh jam 4:30, jam 4 itu kejauhan. Kalau menurut saya kejauhan. Karena qadra khamsina ayat itu paling 15 menit. Oke lah kalau antum mau narik jangan jauh-jauh. Dan tadi hikmahnya tadi, tidak ada ritual tidur. Itu salah satu hikmahnya. Ya. Nah itu tolong dijaga, yang begitu. Baik. Kalau buka puasa, kita semua sudah tahu ada sunnah mempercepat buka puasa yang tema mempercepat. Kalau ini sudah kita jalankan dengan baik, tidak usah dijelaskan panjang lebar. Kalau begitu adzan, buka. Ya. Tapi ada penjelasan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang cara Nabi berbuka. Dan ini mohon disiapkan. Kata Anas, Nabi itu bukanya dengan menggunakan ar-rutobat. Rutobat itu rutob. Beberapa butir rutob. Enggak satu, Nabi makan beberapa butir rutob. Jadi mohon disiapkan. Cari rutob. Cari rutob untuk buka di rumah. Tahu rutob ya? Nah, cari rutob. Kata Anas, kalau rutab tidak ada, Nabi buka dengan at-tamarot. Tamarot itu kurma. Ya, kurma yang sudah matang, yang keras itu. Kalau rutab kan adiknya sebelumnya. Jadi bagusan rutab daripada tamar. Kalau tidak juga ada, kalau ternyata enggak ada, maka Nabi buka hanya dengan beberapa teguk air putih. Oke. Nah ini mohon dijalankan di rumah. Kebiasaan itu menghilangkannya kan tidak mudah. Nah inilah PR-nya pendidikan di rumah. Anak-anak yang tidak biasa makan kurma, gak suka kok makan kurma. Betul kan? Iya. Ya harus dilatih. Kok ini sunah Nabi kita. Ini sunah Rasul kita. Ya makanya apa yang dimakan itu tolong juga dijaga. Perut lagi kosong seharian, terus tiba-tiba langsung diserbu pakai es ya. Seru sih. Seru, cuma 15 hari berikut sariawan. Pasti barang perut panas disiram langsung dingin. Pasti masalah. Sudah gitu ada makanan wajib nasional. Nah, itu pula ya. Gitu ya. Oke lah. Anda boleh, Anda lakukan tapi bertahap. Namanya orang hidup tidak bisa langsung membalik tangan semudah begitu ya. Sudah bertahap lakukan. Lakukan bertahap. Tapi setidaknya kurma itu ada. Mana yang tidak, yang kira-kira tidak sehat pakai es langsung tidak sehat, ya nggak usah lakukan. Apa susahnya sih? Di rumah bisa kok. Bisa apa yang nggak bisa? Masalah itu masalah kebiasaan yang perlu dididik bertahap. Yang tidak baik dihilangkan. Babnya bukan masalah kesehatan loh ini. Ini petunjuk Nabi. Itu babnya. Jadi anak-anak juga harus dikabari, gitu ya. Ini petunjuk Nabi. Nah. Kalau mereka punya cinta Nabi, mereka walau tidak suka akan maksain diri, teman-teman. Itu kejadian pada Anas bin Malik sendiri. Anas bin Malik yang bercerita ini. Anas bin Malik itu enggak suka namanya sayur labu. Labu yang merah itu yang itu. Tapi Nabi sukanya minta ampun dengan sayur labu itu. Nabi itu suka sekali. Anas tuh begitu ngeliat Nabi kok seneng banget sayur labu, dia paksain diri untuk makan sayur labu seperti yang Nabi sukai karena cinta. Lihatlah itu hikmahnya Kenapa pembahasan itu bukan cuma niru Nabi, tapi munculkan cinta. Itu ruh namanya. Karena ada banyak hal lain yang belum kita ajarkan. Tapi kalau dia sudah punya intinya, nanti mudah menjalankan yang belum kita ajarkan itu. Kalau kita ajarkan cuma teknis, begitu ada hal teknis yang belum kita ajarkan, pasti nggak jalan. Yang ini aja mungkin nggak jalan suatu hari. Ya itu pentingnya memegangi intinya. Begitu ya. Jadi kalau buka sahur ya panduannya, panduan Nabi SAW seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Betul. Terkait tadi ukuran Ramadan kita bahwa di ayat 187 keluarga juga kita dihalalkan bersahur dengan kita begitu justru juga terkait dengan pada 10 malam terakhir kan ada juga bahwa dijelaskan Rasulullah itu mengencangkan hati dan kita juga pahami bahwa beliau tidak memberkati terkait dengan ukuran itu juga saya apakah ingin jika kita dalam 10 malam terakhir itu malah mendekati apakah ini menjadi ukuran juga tingkatannya terkait dengan hal baik ya ada ini pelajaran tentang bahwa memutuskan sebuah hukum para ahli ilmu tidak hanya melihat satu ayat atau satu hadis sahih atau cuma 2-3 terus disimpulkan tidak mungkin. Akan dikumpulkan oleh seluruh ulama, istilah para ahli ilmu namanya mengumpulkan seluruh jalur riwayat dalam satu bab, itu istilahnya. Makanya mereka akan cek betul seluruh jalur riwayat ya. Dan kesalahan kita nih teman-teman yang seharusnya lebih banyak diam karena kita enggak ngerti riwayat, enggak ngerti tafsir gitu ya. Itu kesalahannya gitu nemu ini buat alat berantem sama temennya ya, nemu hadis ini kita teriak-teriak hadis sahih loh, riwayat Bukhari loh ini, subhanallah. Jadi ini loh semangat sih semangat ya, tapi memutuskan hukum terus ngajak teman berantem tuh dihindari. Gak begitu cara ahli ilmu bahas ilmu tuh, gak gitu. Saya loh teman-teman, saya tunjukkan ini, saya sebelum bahas ini mumpung lewat, ini pelajaran mahal buat kita. Saya pernah mengingatkan seseorang teman. Ini pembahasannya tentang pembahasan isbal celana yang dinaikkan di atas mata kaki. Ketika karena pembahasannya waktu itu ngobrol berdua sebenarnya, terus saya bilang, hi antum, yang begini ini mestinya antum buka nih pendapat para ahli ilmu tentang tema isbal, karena pembahasan isbal itu pembahasan dari dulu sampai hari ini ulama beda pendapat. Dia kaget, apa ada beda pendapatnya Ustaz? Loh ini hadisnya jelas sahih tuh gitu kan. Kemudian saya bilang, segini deh, antum ngaji lagi aja, nanti kita bahas lagi ya. Antum ngaji lagi aja, nanti kita bahas lagi. Karena kejauhan, saya pikir dia sudah paham betul. Saya pikir dia paham detail pembahasan sebelumnya dia bicara. Nah, bahwa nanti kita mengambil mana yang kita yakini harus, kan begitu? Harus, orang itu harus menjalani apa yang diyakini. Tapi kemudian dia ternyata nggak paham, nggak tahu. Saya bilang subhanallah, ya kan? Aja kalau itu antum ngaji lagi, ya sampai antum pahami. Kenapa sampai muncul perbedaan? Gak ada, tidak ada. Wong kita aja gak berani. Ahli ilmu gak ada yang berani ngelawan hadis sahih. Gak ada. Mana ada? Gak ada. Kalaupun mereka menyimpulkan sesuatu, itu karena ada ilmu yang menyimpulkan. Kalaupun hasilnya beda, itulah namanya ijtihad. Itulah kenapa Nabi buka. Ijtihad itu kalau datang dari orang yang layak berijtihad, yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Saking itu perlu perjuangan menyimpulkan tidak salah. Nah, sama bahwa pembahasan tentang 187 Al-Baqarah tentang masalah bahwa seorang di sana ada tema tentang fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, maka sekarang campurilah istri kalian, itu bahkan menggunakan kata perintah sebenarnya, dan carilah apa yang ditakdirkan Allah untuk kalian, dengan hadis Nabi SAW yang harus digabungkan karena Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan bahwa Nabi kalau sudah 10 malam terakhir itu poin satunya syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya, dan tafsir para ulama artinya, kata para ulama adalah ini Nabi sudah menjauhi istrinya, tidak menjamah istrinya. Kan Nabi sudah di masjid. Nabi sudah di masjid. Ya. Interaksi Nabi dengan istrinya itu hanya Nabi minta disisiri dari kamar sebelah. Kan Nabi Aisyah buka jendela langsung masjid. Aisyah buka jendela langsung masjid. Nabi tinggal masukin kepalanya disisirin dari dalam. Yang kedua adalah kunjungan istrinya ke masjid. Kunjungan istrinya ke masjid seperti ketika Sofia datang ke masjid mengunjungi Nabi yang sedang itikaf di masjid. Makanya sudah. Nah, untuk itulah maka tentu tafsir terbaik adalah apa yang disampaikan Rasul dan apa yang dilakukan Rasul. Maka bercampur suami istri itu berarti sebelum 10 malam terakhir. Kalau sudah 10 malam terakhir, posisi laki-laki tidak di rumah masalahnya, di masjid. Ya kan? Makanya kata setelahnya jelas Allah sampaikan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian campuri istri kalau lagi itikaf. Kan lagi itikaf Nabi. Maka sudah 10 hari terakhir, maka perintah mencampuri istri itu ada di sebelum 10 malam yang terakhir. Begitu, dan para ulama begitulah menggabungkan dalil itu selalu gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ibu-ibu ada mungkin? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada kita akhirnya. Masih ada? Silakan. Silakan. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan bulan Ramadan di jamaah juga anak-anaknya, ya artinya ada yang sudah membayar, ada yang masih belumnya. Kemudian kita akan satu sisi ingin memakmurkan masjid ini, dan masjid, ya. Nah, artinya anak-anak ini kan perlu juga dibimbing di masjid, namun kadang-kadang kita dilema ketika ada orang tua yang membawa anaknya yang masih balita, lantas mungkin satu sisi akan mengganggu dengan jamaah lain. Nah, ya intinya bagaimanakah parenting nabawi, artinya pengajaran Rasulullah terhadap adab akhlak anak ini, agar kami di pengurus masjid ini bisa memberikan suatu nasihat yang sesuai yang Rasulullah contohkan, jadi sehingga semua jamaah yang datang ke sini memang merasakan bahwa masjid ini sebagai tempat ibadah. Ya, itu mungkin yang ingin kita minta nasihat dari Ustaz untuk berikutnya seperti apa. Sekarang, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Nah, ini juga teman-teman ya, sama persis temanya yang tadi berusaha saya jelaskan. Harus kumpulkan seluruh jalur riwayat baru ketemu kesimpulan. Gak bisa nyemu satu hadis buat berantem, satu hadis buat berantem lagi, gak begitu. Kumpulkan seluruh jalur riwayat baru akan ketemu kesimpulannya apa tentang anak di masjid. Nah, itu. Nah, sebelum itu begini, ada ide di, dan saya sebenarnya sudah kasih saran. Ada yang idenya begini, saya sudah kasih saran, ini berjalan di beberapa tempat masalahnya, di beberapa perumahan. Karena anak-anak bisik, kadang-kadang, gitu ya, akhirnya mereka dibuatkan traweh di sebuah rumah, supaya tidak berisik ganggu orang tua di masjid. Di sisi bahwa menjauhkan mereka supaya tidak mengganggu orang tua yang sedang beribadah itu benar. Karena memang masjid ini kalau kata Nabi memang bukan pasar. Ini bukan pasar kata Nabi. Ya kan? Orang-orang pasar ya terserah, mau lari-larian, mau teriak-teriak, mau apa itu pasar. Tapi ini bukan pasar kata Nabi. Tapi saya sudah kasih saran. Bok ya jangan dari tahun ke tahun anak dipisahkan dari masjid. Anak kita ini kan targetnya harus ke masjid, yang laki-laki apalagi. Maka buatkan program bertahap. Ada lulusnya dari rumah itu. Masa enggak lulus-lulus? Akhirnya dibuatkan oleh sebagian itu malah dibikin yang dibuat dua rumah. Ini untuk yang kecil-kecil, itu untuk yang remaja. Saya sudah wanti-wanti, ini kesalahan serius, ini kesalahan fatal. Kok remaja antum kumpulin jadi satu di dalam satu rumah, teraweh. Saya bilang, ini bagaimana sih masjid? Saya bilang, gak percaya, begitu gak percaya, subhanallah. Saya bilang, masa saya harus, akhirnya saya sampai keliling, masa saya harus ambilkan gambar bahwa mereka sebenarnya cuma bercanda dan ngobrol di rumah itu, apalagi laki perempuan di tempat itu cuma kongko bareng-bareng, di dosa bareng-bareng loh kita ini. Ramadan-Ramadan bikin dosa saya bilang. Kenapa? Karena kesalahan pahaman itu kita salah di sini. Kemudian anak remaja itu sudah pada balik loh. Kalau balik itu tempatnya di masjid, bukan di rumah. Oke. Maka bagaimana? Lihat teman-teman. Di dalam pembahasan, kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ternyata Nabi SAW dengan cucu-cucunya ya akrab di masjid. Ya, akrab di masjid. Ya, sekali waktu anak-anak cucu Nabi pernah pipis di perut Nabi, ya kan? Itu tentu dulu masjidnya bukan karpetan begini, ya kan? Masjidnya pakai lantainya kerikil, hasba, dan ada pipis apa ini, dibersihkan, disiram, segala macam. Sebenarnya sama aja, saya bilang juga sama aja, karena karpet begitu kena, tinggal dikelupas aja ya, dicuci lagi, nanti bersuci, balikin lagi. Sebenarnya seharusnya memang dibuat sesederhana itu. Itu karena itu pernah kejadian. Pada batas yang masih wajar, anak-anak selama tidak gaduh sekali, pada batas yang masih wajar, kadang namanya anak masih jalan, kadang apa, itu normal. Karena Rasul pernah sholat Jumat, Hasan Husain lagi pakai baju warna merah belang-belang gitu, itu jalan di antara shof gitu, jalan. Lagi Nabi lagi khutbah loh itu, khutbah Jumat, jalan gitu. Namanya bocah. Ya, karena Hasan itu yang tua, Husain beda setahun kurang lebih. Hasan itu waktu Rasul wafat, umurnya aja baru 7 tahun, itu Rasul sudah wafat. Berarti kan masih kecil. Jalan gitu, jalan. Sampai akhirnya Nabi turun dari mimbar, Nabi gendong, Nabi bawa khutbah. Gitu, dan seterusnya. Indah sekali gitu loh, masih tahu kan? Sahabat lagi sholat, tiba-tiba Nabi punggungnya dinaiki sama cucunya. Lagi ngimami sampai sahabat ada yang kang. Ini Nabi sujud lama sekali, takut terjadi apa-apa dengan Nabi. Nabi mengatakan tidak. Tadi ya, cucuku lagi naik ke sini, ke punggung sini. Ya kan, saya tidak mau mengganggu hajat dia. Coba ya kan, pendidikan luar biasa itu. Padahal Nabi ngimami loh, kalau sholat sendiri sih terserah lah ya. Kalau kita masih udah geger Pak. Oh ini gimana Pak Imam ini, masa gak ngerti. Subhanallah, belajar fikih yang benar. Semangat tuh gak cukup, harus ada ilmunya itu begini. Itu Nabi loh, Nabi kita nyontohkan. Oke, setelah itu kemudian pakai hadis Nabi yang lain tadi yang saya sampaikan diantaranya. Tidak boleh juga orang yang ibadah terganggu, bising luar biasa, anak gaduh di sini. Tidak boleh juga, karena itu dilarang juga untuk mengganggu ibadah. Akhirnya, lihatlah, melihat riwayat yang seperti itu, muncullah ijtihad, ini namanya ijtihad ulama. Gitu ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan keadaan di zaman beliau, beliau berkata, saya tidak menyarankan anak-anak umur 5 tahun dibawa ke masjid. Di bawah 5 tahun dibawa ke masjid. Jadi saya tidak menyarankan anak di bawah 5 tahun dibawa ke masjid. Oke. Tapi kalau antum cari, setahu saya nih, setahu saya sampai hari ini, kalau dalil 5 tahun enggak ada. Nah, itulah ijtihad namanya. Kenapa? Karena di zaman beliau rata-rata anak 5 tahun itu sudah paham adab masjid. Walau alam apakah Imam Malik menyimpulkan dari kisah Hasan Husain apakah saat itu usia 5 tahun, saya tidak terlalu tahu. Tapi artinya bahwa sudah anak rata-rata 5 tahun mengerti adab masjid. Sehingga dia ke masjid enggak terlalu gaduh. Namanya anak jalan apa itu kadang, tapi gaduh sekali sampai mengganggu itu tidak ada. Ya. Nah, disitulah maka di masa Umar bin Khattab gitu loh. Nah, istilah Rasul tadi kan para sahabat juga harus menerjemahkan berbagai macam petunjuk Nabi ini. Di masa Umar radhiyallahu anhu, ketika Masjid Nabawi sudah makin diperlebar, ya perluasan terjadi cukup besar di zaman Umar juga. Maka karena juga makin banyak yang sholat, makin padat Madinah, makin banyak penduduknya, sehingga anak-anak oleh Umar diletakkan di samping, diletakkan di samping masjid, dan di sana diberi seorang penanggung jawab yang mengawasi agar anak-anak beribadah dengan baik. Kan indah sekali gitu, itu ijtihad sahabat. Ya, istri sahabat melihat tadi. Kenapa? Karena Nabi juga melarang. Karena Nabi juga menyampaikan bahwa yang di belakang imam semestinya adalah bukan anak-anak dan harus orang-orang yang memang berilmu di belakang imam. Karena sekali lagi banyak kepentingannya. Kecuali memang ini anak-anak yang memang ahli ilmu, ya kan? Saya kemarin baru pulang dari Madura. Saya sholat subuh diimami oleh anak SMP kelas 3. Suaranya enak, tajwidnya bagus, dan setelah saya tanya ternyata memang sudah hafal 30 juz. Itu benar. Begitu. Itu anak, tetapi masya Allah. Nah, jadi disitulah maka Umar memberikan ruang supaya anak-anak tidak terjauhkan dari masjid, tetap dia di masjid. Tapi kalau namanya sudah balik, itu ya di sini sama kita. Bahwa kemudian anak itu kok masih bercanda, itu salah bapak ibunya. Loh kok anak sudah balik gak ngerti sholat yang benar, itu bapak ibunya tanggung jawab di hadapan Allah. Anak sudah balik, sholat masih injek-injekan kaki, bapak ibunya dosa di hadapan Allah, didiknya salah. Maka harus kerjasama baik antara takmir masjid dengan orang tua. Orang tua punya tanggung jawab mengawasi anaknya. Ya, bukan karena saya lucu apa? Bung orang tua tuh ada yang saya lihat di masjid orang tua marah-marah, anak-anak berisik. Padahal yang berisik itu diantaranya anak dia. Beneran, bapaknya asik sholat di rakaat pertama. Wah, dia nikmati. Habis selesai ngamuk-ngamuk loh. Yang berisik loh bapak, anak Anda sendiri. Sama teman-teman yang berisik. Itu kan aneh, mestinya ini Anda bereskan di rumah. Terus kalau Anda tahu anak Anda kayak begitu, mendingan Anda mundur dari shof 1, Anda dampingi itu anak. Sampai jadi sholatnya. Gitu. Bukan Anda lepas tanggung jawab begitu. Terus cuma bisa marah-marah, ya kan? Gitu. Jadi harus digabungkan antara anak harus besar tumbuh di dalam rumah Allah seperti para sahabat Nabi. Tapi ini adalah rumah Allah yang tidak boleh juga orang sembarangan, ada adabnya. Kemudian menggabungkannya, ini proses mereka terdidik di masjid dan ukuran pendidikan berhasil itu ketika balik dia sudah baik sholatnya, bahkan sebenarnya tema sholat itu umur 10 tahunnya sudah harus baik, padahal 10 tahun itu belum balik. Dia harus sudah baik kalau balik berarti tempatnya di sini, Pak. Tapi mohon bapak ibu yang perhatikan betul, kalau anak masih sudah balik kok masih bercanda itu salah serius dari orang tuanya. Di bawah balik maka kerjasamalah yang baik antara takmir masjid dan orang tua. Bisa saja anak-anak disiapkan tempat khusus tapi ada mengawasi seperti zaman Umar radhiyallahu anhu. Dipisahkan di sana ada pelataran itu sana, ya kan? Atau kalau orang tuanya tidak anaknya enggak mau di sana ya didampingi tolong. Didampingi. Ya. Relakan shof pertama, Pak. Saya pengin shof pertama relakan, Pak, shof pertama. Anda punya pahala lain selain shof pertama, yaitu pahala mendampingi anak mendidik di masjid. Nanti kalau sudah jadi ada shof pertama lagi enggak apa-apa, ya kan? Sudah bagus anaknya ada tinggal pun enggak insyaallah enggak bercanda. Begitu ya, itu panduan lengkapnya insyaallah dan mohon kerjasama yang baik antara takmir masjidnya dan para orang tua. Wallahu taala alim bissawab. Saya akhiri subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badri Tawani, mahasiswa di UB. Ada yang ingin saya tanyakan, Ustaz, bagaimana Islam memandang autisme, cara mencegahnya dan cara mengobatinya? Apakah bisa anak autis itu menjadi seorang pemimpin? Bisa tak menjadi seorang pemimpin? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau nanya antum, autis itu kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Baik. Begini. Kalau autis disebut sebagai kekurangan, dulu di zaman Nabi tidak ada autis, tidak ada autis. Saya sampaikan tapi mohon tidak salah paham ya, tidak salah paham. Tapi ini Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid Dawa'i Syafi'i. Beliau menyampaikan tentang efek dosa. Jadi dosa di bumi ini bukan nggak mesti kita pelakunya, artinya bisa jadi sekeliling bumi ini, apalagi kalau kita melakukannya, itu akan melahirkan hal-hal yang rusak, diantaranya kelahiran tidak normal. Ya mohon tidak tersinggung dengan kalimat ini. Cuma kalau ditanya bagaimana dengan mencegahnya, saya sudah ngobrol bahkan dengan seorang ibu yang anaknya autis, bahkan beliau ini Masya Allah, pokoknya di mana ada ilmu tentang autis keliling beliau, keliling sampai ke luar negeri, seminar-seminar datangin. Ternyata duduk tiga profesor dengan keahlian beda-beda membahas autis, mereka enggak, ternyata tidak akur. Masing-masing mengatakan, oh ini sebabnya masalah saraf. Yang satu bilang, oh itu sebabnya masalah ini. Yang satu bilang, oh itu masalah ini. Oke. Saya tidak tahu gimana menyatukan ilmu mereka, tetapi maksud saya, yang manapun penyebabnya, gitu ya, itu harus diteliti. Bisa jadi tiga-tiganya benar kan? Sebab itu. Berarti kan kalau namanya mau mencegah, harus dibersihkan semua ini, penyebab ini. Umpamanya, kalau ada yang mengatakan umpamanya sebabnya diantaranya nutrisi, masalah nutrisi, makanan, kandungan zat apa yang terlalu banyak dan seterusnya, berarti kan urusannya urusan makanan. Ini salah satu ya, urusan makanan berarti. Nah, berarti memang makanan kita yang sudah banyak sekali racunnya hari ini, dengan terlalu banyak zat apa, terlalu kotor umpamanya, keruh segala macam. Nah itu berarti ada PR kita besar sekali untuk memperbaiki makanan kita. Itu kalau masalah pencegahan. Nanti babnya apa lagi yang lain, begitu seterusnya. Kalau bagaimana mengobatinya, saya termasuk orang yang selalu optimis tentang masalah sakit. Tadi kan saya tanya kekurangan atau kelebihan. Kalau ini sebuah kekurangan, maka saya optimis, saya orang yang termasuk optimis. Ini usaha manusiawi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an ila anzala dawa'an." Tidaklah Allah menurunkan penyakit pasti menurunkan obatnya. Dan penyakit yang tidak bisa diobati hanya dua kan? Tua sama mati. Yang lain berarti bisa diobati dong. Apalagi saya juga mencoba membaca penelitian atau praktek para ahli. Umpamanya seorang ya ini yang saya sering sebut namanya, seorang dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Jamil Al-Qudsi Al-Tuwai. Ini orang Yordan yang meneliti Quran belasan tahun sampai hari ini dengan karya ilmiah sudah puluhan ribu halaman, diuji di lab dan di pasiennya dan dengan timnya. Beliau pernah menaikkan status. Nah, status ini penting nih. Ya, kalau status yang kayak gini penting. Karena saya ikuti beliau di dunia maya. Naikkan status waktu itu laporan-laporan singkat tentang hasil pasiennya dari ilmu nutrisi Quran. Dan beliau mengatakan 90%, karena dokter, beliau dokter yang biasa bicara data angka, 90% kesembuhannya sampai pada tingkat 90%. Menarik. Diobati dengan versi itu. Nanti mungkin ada yang lain lagi. Saya dengan teman-teman sebenarnya sangat ingin, karena untuk mempelajari ilmu itu dengan Islam, saya tidak pakai ilmu lain. Dan konsep Islam di Quran, di hadis Nabi SAW. Di zaman Nabi tidak ada autis, bukan berarti tidak ada solusi dari zaman Nabi. Ini supaya dipahami ya. Karena zaman ini terus tumbuh. Lah sekarang handphone gini kan gak ada zaman Nabi. Tapi ini kan ada hukumnya. Tanya ulama, ada hukumnya ini. Betul kan? Media sosial yang versi dunia maya gak ada zaman Nabi. Tapi ada hukumnya. Rokok gak ada zaman Nabi, tapi bisa dihukumi. Bayi tabung tidak ada zaman Nabi, tapi bisa dihukumi. Gitu. Hal yang sama terjadi kembali. Nah, makanya harus digali itu dari zaman Nabi SAW. Maka tadi saya tanya masalahnya apa? Kekurangan atau kurang. Bab itu ada zaman Nabi. Nah, kalau apakah dia bisa diharapkan jadi pemimpin? Baik. Tentu nanti dengan definisi pemimpin. Kalau pemimpin artinya pemimpin masyarakat yang umum. Kalau seseorang punya kekurangan, salah satu kaidahnya adalah di dalam kaidah nubuah bahwa orang yang punya kekurangan tentu dia diharapkan hidup sesuai dengan kemampuannya. Tetapi yang pasti tidak boleh jadi beban. Itu yang harus dimaksimal, diusahakan secara maksimal. Kecuali memang sudah tidak bisa sama sekali. Jadi karena kenapa? Karena dalam Islam seseorang tidak boleh jadi beban buat masyarakat atau buat orang lain. Yang didorong oleh Nabi adalah jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kaidahnya sekarang antum lihat. Jadi kalau kita buat skala, ini menjadi beban, ini manfaat. Paling manfaat. Oke, antum buat skala. Tua, gapan, begitu. Paham ya? Nah, skala itulah di mana posisinya dia. Tentu tidak bisa disamakan kan dengan orang yang sempurna, kan begitu. Tetapi dia bisa berharap. Oke, dia bisa didorong naik sampai skala mana yang paling tinggi. Bisa dipahami ya? Baik. Itu saya kira. Mudah-mudahan bisa kalau antum berminat mempelajarinya, masya Allah. Itu ada harus ada di antara teman-teman ini yang punya keahlian di dalam ilmu-ilmu seperti ini, di antaranya menangani anak spesial need. Karena saya berkunjung ke sebuah sekolahan untuk anak-anak spesial need dengan berbagai keadaannya, dan itu dianggap sebagai sekolah terbaik di wilayah itu. Saya ngobrol dengan pengelola, dengan kepala sekolahnya, tapi ya beliau-beliau juga hanya menjalankan saja begitu. Jadi itu perlu masukan-masukan yang lebih prima, lebih brilian dengan konsep Islam. Wallahu a'lam. Ya baik, selanjutnya kita temukan yang dari Pak Ibu. Tetapi di sini karena kita terbatas waktu, di sini terlalu banyak pertanyaan, jadi saya pilih saja. Jadi yang sesuai dengan materi akan saya bacakan. Saya minta maaf kalau nanti kalau masih ada waktu nanti akan kita bacakan lagi yang tidak sesuai dengan tema hari ini. Baik, saya akan bacakan satu pertanyaan. Pertanyaannya, mohon solusi jika ada seorang pemuda yang tidak punya visi hidup dan terkesan terombang-ambing tidak punya arah. Bagaimana memulai dari mana untuk pakai? Ya, itu di zaman Nabi juga ada itu. Ada anak muda ngemis. Kan enggak jelas arahnya hidupnya. Oh, anak muda ngemis. Nabi ajari. Lihat, saya tunjukkan detailnya. Ini luar biasa. Makanya begini cara belajar kita untuk membuat sebuah kaidah dan solusi. Anak muda datang ngemis. Nabi bilang ini enggak benar. Muda, kalau masih muda ngemis enggak benar. Ini mesti ada yang salah nih, kan? Tapi Nabi enggak omeli, enggak. Dicaci maki tidak. Dibacain ayat juga enggak. Kamu memang enggak tahu bagaimana bahayanya, bagaimana dilarangnya mengemis. Kamu tidak tahu di akhirat, enggak gitu, enggak ada, enggak ada. Nabi ingin memberikan solusi buat anak muda ini. Supaya jelas arahnya. Oke, anak muda kok ngemis, aneh. Masih muda berusaha apa saja bisa, tenaga masih oke ya kan, akal gitu. Oke. Nabi bilang, kamu di rumah punya apa? Gak ada apa-apa ya Rasulullah. Sudah gini, kau pulang, ambil apa saja yang ada di rumahmu yang bisa dibawa, bawa aja ke sini. Kalau kau pun gak bilang gak ada apa-apa, apa aja deh. Panci bolong juga boleh, apa boleh, kira-kira gitu ya kira-kira. Betulan, dia hanya membawa barang yang tidak berharga dan tidak ada harganya sama sekali. Itu yang dia punya. Sampai dibawa ke Rasul, Rasul lagi sama sahabat, Nabi bilang, kalian tolong ada yang membeli barang ini. Lihat, Pak. Barang itu gak ada maknanya. Sahabat juga tahu buat apa beli gituan. Tapi sahabat juga gak ada yang komentar aneh-aneh itu, gak ada, Pak. Gak ada yang komentar, buat apa itu barang kayak gitu, gak ada. Itu nyakitkan jiwa. Antum bantu kakak ngoceh aja kerjaannya, kan. Tolong, Pak, gitu. Masya Allah, Rasul solutif sekali. Harus dibeli. Ada yang katakan, ya Rasulullah saya beli sekian dirham. Masya Allah. Barang ini tiba-tiba ada harganya, ya kan? Kasih sekian dirham, kasih Nabi kasih panduan. Sebentar, sini. Dirham sini. Ini dirham ini saya bagi, kata Nabi. Ini sebagian buat kamu makan hari-hari. Kau penuhi kebutuhan harianmu dengan. Yang ini kau beli ke pasar. Pasar. Kau beli kampak, kau beli tali. Cari kayu. Aku gak mau lihat kamu. Nabi nyebut angkanya, saya lupa angkanya. Sekian belas hari kalau saya salah. Aku tidak mau lihat kamu sampai sekian lama. Nanti kalau sudah kesini lagi. Sudah habis. Tadi beli kampak, beli tali. Nabi sampai detail. Cari kayu. Baik, cari kayu, bawa ke pasar jual. Detail sekali. Kenapa? Soal detail banget. Kan gampang aja, udah kamu cari kayu ya, ntar jual. Tidak, dibuat detail Nabi, kenapa? Karena mereka yang yang sudah terbiasa tidak mempekerjakan otaknya, otaknya mati. Pisau nggak biasa dipakai, tumpul dia. Nah yang begitu dikasih hal yang sederhana nggak bisa mikir ya. Makanya dikasih detail panduannya. Kamu begini, begini, begini, begini. Oke? Okay? Saya nggak mau ngeliat kamu sampai sekian hari. Nanti kalau sudah habis masa itu kita mau kesini lagi. Itu hari itu berlalu, datang lagi ke Nabi. Dan Masya Allah bersyukur anak itu sudah punya penghasilan. Baru Nabi berkata, ya, karena nanti di hari akhir nak, orang yang mengemis itu akan datang menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Nah, baru keluar ancamannya. Ya kan? Setelah ada solusinya baru diomongin gitu, bukan diomelin dari depan. Nanti malah gak jalan, oh dia udah gak minat jalan ya kan. Diomelin, ya diomelin, saya kan kesini mau nyari solusi saya. Masa diomelin gitu, paham ini ya? Subhanallah, anak-anak yang, ya anak muda, kok ada anak muda tanpa orientasi? Mbok saya minjem umurnya, Masya Allah ya kan. Boleh gak umur antum saya sewa, saya umur, pinjem. Masya Allah, anak muda, kekuatan luar biasa, ya kan? Jadi begitu, tolong saudara teman-teman segala macam yang tahu masalah detailnya dibantu. Tadi jangan dimarahi dulu, bantu pandu dengan detail. Dengan detail sampai dia merasa jadi orang penting. Jadi orang yang dianggap ada, kan orang kayak anak muda ngemis, anak muda tidak punya orientasi hidup, itu kan dia merasa, dia juga merasa saya ini enggak ada gunanya, ya kan? Sampai dia merasa oh saya ini berguna ternyata. Oh, saya ini bisa. Itu mahal itu, Pak. Saya ini ternyata bisa saya ini. Iya. Itu perasaan itu mahal, ya kan? Nah, karena biasanya kalau udah begitu itu udah udah di kayak sampah, udah enggak dianggap orang, dilirik aja enggak itu. Yang begitu itu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia nanti mendapat mulai dilihat orang sebagai sebuah penghargaan. Karena Nabi Ibrahim berdoa ya, berdoa waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Berdoa untuk generasi ini, ya Allah jadikan sebagian hati masyarakat ini cinta pada anak keturunan saya. Itu penghargaan sosial. Penghargaan sosial itu penting. Penting itu diminta oleh dalam doa Nabi Ibrahim untuk generasinya. Begitu ya. Jadi mohon dibantu saudaranya ini, dibantu yang detail, jangan diomeli. Jangan hanya diomeli. Ini orang yang jatuh perlu diambil tangannya dengan lembut, kemudian diarahkan detail. Begini, kau begini, mulai dari sini gitu ya. Saya tidak tahu masalahnya apa masalahnya. Kalau tahu masalahnya bisa kita diskusi bantu. Ya, tapi silakan masalahnya apa? Kan bisa jadi dia punya masalah tertentu, punya trauma apa umpamanya atau apa sebab yang lain. Yang begitu harus dianalisa dan diarahkan pada yang lebih baik. Allah Subhanahu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada dua pertanyaan, tapi hampir sama. Jadi saya baca yang terus ya. Yang pertama, bagaimana seorang istri untuk membantu suami yang lemah kepemimpinannya, karena terbiasa hidup manja sehingga menjadi laki-laki yang kurang peka dan cekatan. Pertanyaan yang lain, saya punya suami yang kurang bisa jadi pemimpin di rumah kami. Contoh, misalnya anak saya tilawah habis maghrib, suaminya enggak. Itu juga kalau ke masjid juga seperti itu. Ulang ke masjid seperti itu maksudnya? Misal saya tilawah habis maghrib, suami saya enggak. Begitu juga kalau ke masjid, juga seperti maksudnya tidak ke masjid maksudnya. Istri siapa ini? Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah tutupi aibku dan berikan rasa aman dari semua rasa takutku. Begini, teman-teman. Jadi ini pertanyaan seorang istri, mohon jadi koreksian untuk semua para laki-laki. Kan? Apa sih keluhannya para istri ya? Ya tidak ada orang sempurna. Tak ada laki sempurna, ya kan? Tak ada wanita sempurna. Sudah. Yang penting adalah bagaimana berupaya terus menyempurnakan diri semampunya. Apa yang ditanyakan tentang masalah, contohnya umpamanya tadi tentang kebiasaan dimanja, kemudian kehilangan kepemimpinan, segala macam. Ini sekali lagi mohon diperbaiki. Dan mohon ditanyakan kepada pasangan, suami nanyakan ke istrinya, kekurangan saya apa sih sebenarnya? Karena kekurangan itu kalau membesar, kalau dia mengecil nggak apa-apa, mengecil bisa ditutupi oleh kebaikannya, ya kan? Ibarat benda najis dia jatuh di lautan nggak ngaruh buat lautan. Artinya ya keburukan ada tapi kecil. Sekali lagi nggak ada manusia sempurna ya. Di tengah lautan yang luas itu nggak ada masalah. Di tengah semua kebaikan yang sangat banyak. Kemudian kalau tadi ketemu, contohnya tadi pertanyaannya ternyata yang mengganggu adalah tilawah Al-Quran, sholat ke masjid. Ini dua hal yang berbeda. Jadi mohon juga para ibu, juga para ayah, mohon dipilah juga. Tidak, laki-laki tidak ke masjid itu memang masalah. Paham ya? Itu memang masalah. Laki-laki sholat lima waktu tidak di masjid itu memang masalah. Tapi tidak tilawah, ya, ini hal yang berbeda. Dia memang masalah, tapi tidak sebesar masalah tidak sholat lima waktu di masjid. Kenapa perlu dipilah? Nah, lihat, karena nanti ini akan ngerembet. Contoh, istrinya rajin tahajud, suaminya susah bangun tahajud. Contoh ya kan. Sama, tahajud itu posisinya seperti tilawah posisinya. Amal sangat mulia. Mulia. Tapi ternyata dia adalah amal yang di oleh fikih hukumnya memang sunnah. Saya pernah mendengarkan ceramah luar biasa bijaknya dari seorang ulama besar, Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Hasan Waladidun. Ketika beliau ditanya, bagaimana ya Syekh, banyak nih para da'i yang kiamulailnya aja masalah. Baik, beliau jawab, memang harusnya para da'i dia harus membekali diri dengan kiamulail. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Sesungguhnya Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Kita kan rezekinya beda-beda ya Pak. Sumbernya beda-beda, jumlahnya beda-beda. Sama, amal juga gitu. Sumbernya beda-beda, jumlahnya juga beda-beda. Itu subhanallah. Maksudnya apa? Tentu kalau standarnya wajib ditinggal salah kalau itu. Tapi kalau sunnah, mungkin dia tidak laksanakan sunnah yang di sini, tapi sunnah lain dia luar biasa. Itu, jadi itu kenapa saya bilang beda. Kalau wajib, wah bisa, ya kan? Wajib dia tinggalkan masalah. Gitu. Karena itu, mari kita buat juga ukuran tolok ukurnya, gitu ya. Tolok ukurnya seperti apa? Jadi harus dipahami dulu. Oke, pokoknya dan kita juga harus paham begini loh. Dulu saya kenal pertama pasangan saya ini di mana dengan level apa? Ya kan, ya tolong juga tahu diri. Wong dulu saya terima memang begini, ya kan gitu. Dan dulu kalau antum nggak minat ya nggak, sejak awal nggak usah diterima. Artinya kita juga tahu diri, ini saya terima sesuai dengan seluruh keadaan yang saya terima. Itu juga begitu, ya. Jadi mohon diukur. Kalau yang wajib nggak boleh ditinggalkan sekali. Tapi kalau yang sunnah, intinya amal sunnah itu adalah walau dia sedikit, tapi dirutinkan. Kalau antum bisa ambil semua yang sunnah, wah itu manusia langka antum. Tapi paling tidak ada amal sunnah yang bisa antum lakukan. Kayak tadi saya contohkan, umpamanya qiyamul lail, karena suami masya Allah lelah, oke, pulang aja kemalaman gara-gara macet segala macam, ya pasti lelah banget, lelah banget. Bangun qiyam pasti sangat berat, gitu kan? Sudahlah, kita sikapi, para ibu menyikapinya. Ibu-ibu mungkin punya semangat yang lebih, punya kelebihannya di situ, masya Allah. Ya sudah, saling mengisi dengan baik di amal-amal sunnah itu. Begitu ya Bu. Tapi kalau sifatnya karakter, sifat kepemimpinan harus punya. Itu nggak ada alasan kalau itu. Karena dia kawal. Sifat pemimpinan umpamanya adil. Pemimpin itu harus adil. Nah, suami juga harus jelas keadilannya. Pemimpin tadi saya katakan, pemimpin ketika memutuskan masalah dia bisa memutuskan masalah itu cepat, tepat gitu. Gak masalah berkepanjangan tanpa keputusan. Itu harus juga harus jelas. Itu pemimpin namanya. Nah, gitu. Ya, sifat-sifat kepemimpinan begini, kalau ini, wah ini, kalau ini catatan penting. Ini harus dimiliki oleh suami. Itu. Nah, karena ibu tadi bilang tentang dimanja, kalau benar karena faktor dimanja, ya maka jangan diulangi kesalahan pada anak-anak kita, ya kan? Jangan diulangi lagi. Kata dimanja itu. Kalau diberi-beri, tapi harus jelas. Harus tahu manfaat, mudharat segala macamnya. Baik, mudah-mudahan bisa memberikan panduan. Terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan saya kabulkan saja. Bagaimana menjaga anak ketika kita sudah berusaha mendidik dengan dasar Islam, akan tetapi lingkungan kurang mendukung. Selain meminta agar Allah senantiasa menjaga dan melindungi anak kita, apa itu yang lain yang bisa disampaikan? Kemudian selanjutnya saya kabulkan saja. Bagaimana efek musik terhadap pendidikan anak-anak? Ya. Bapak Ibu, namanya pemimpin itu biasanya mempengaruhi apa dipengaruhi? Pemimpin. Biasanya ya, tentu ada saling mempengaruhi pasti. Tapi pemimpin itu punya kekuatan mempengaruhi. Kalau enggak, gak jadi pemimpin dia. Karena itu pembahasan kita hari ini, mencetak generasi pemimpin, itu sebenarnya salah satu solusi dari keluhan kita terhadap lingkungan. Kalau anak kita punya jiwa kepemimpinan, dia akan memimpin teman-temannya. Betul kan? Dia tidak hanya terbawa oleh teman-temannya, tapi dia mencoba mengubah arusnya. Itu Masya Allah itu pemimpin itu. Kalau dia tahu bahwa dia gak sanggup, dia pergi. Dia tinggalkan komunitas itu. Itu pemimpin. Makanya, apa yang semua yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana mencetak generasi pemimpin itu salah satu manfaatnya ini. Yaitu tidak mudah terbawa oleh lingkungannya. Karena pemimpin itu dia yang masuk, dia pengaruhi. Tadi warnanya kuning, dia ubah jadi merah, dia bisa. Warnanya putih, diubah jadi bisa. Gitu, itu pemimpin. Ya. Nah, jadi mendidik generasi pemimpin seperti ini, nanti tadi mudah-mudahan kalau kita cermati, kita laksanakan, mudah-mudahan bisa membawa menjadikan generasi tidak mudah terbawa. Satu. Yang kedua, tolong diukur juga. Lingkungannya seberapa besar pengaruhnya, iman dan ilmu anak kita sebesar apa. Ibarat orang mancing, ya kalau yang dipancing di laut lepas, yang kemungkinan makan ikan besar-besar, pancing itu pancing yang bahannya ditarik melengkung gitu tuh gak patah, betul kan? Iya, pasti bukan bambu. Ya. Ya, harus begitu. Itu tali senarnya juga enggak sembarang. Sesuai dengan. Nah, kalau mancingnya mancing di kolam pinggir rumah yang kita tahu paling ikan-ikan segini-segini ya. Ya. Maka harus diukur. Jangan sampai kita dimakan oleh ikan. Rencananya sih mancing rencananya, ya kan? Malah kita yang kepancing. Jadi ukur dulu. Bapak Ibu harus mengukur ini anak kira-kira sudah kuat atau belum. Kalau nggak kuat jangan dikorbankan. Anda kan orang tuanya, Anda harus punya kemampuan untuk tidak dilunak ya. Oh ya. Tapi sekali lagi jangan anak dikurung di rumah karena mereka calon pemimpin. Pemimpin dikurung di rumah pemimpin apaan? Ya kan? Apalagi kita ini makhluk sosial. Tapi maksud saya kapan mengeluarkannya, diarahkannya kemana? Nah itu harus diarahkan oleh orang tua. Yang ketiga adalah sistem itu bisa dilawan oleh sistem. Lawan sistem. Nabi Muhammad SAW ketika harus melawan sistem Quraisy, itu Nabi membuat sistem di kalangan sahabatnya. Itu punya sistem. Umar Qom bin Abil Arqom itu merupakan saksi luar biasa untuk Nabi membuat sistem para sahabatnya di dalam ikatan pengajian bareng-bareng. Tapi kita tahu Nabi ngaji bukan cuma ngaji nyampein ilmu yang diwacana ini. Tapi ilmu yang diaplikasikan bersama. Jadi artinya di sebuah sistem. Kenapa? Untuk menghadapi kerusakan yang massal ini. Nah, kalau anak kita sendiri berhadapan dengan sebuah sistem, memang biasanya akan terbawa. Maka kalau mau melawan sistem pergaulan yang rusak itu, anak Anda harus punya sistem juga. Artinya punya komunitas juga. Baru habis itu terjun gak apa-apa. Tapi kalau sendiri hati-hati. Wah, itu hanya orang-orang yang iman dan ilmunya kokoh sekali yang tidak terbawa oleh oleh arus sistem itu. Itu, itu mohon diukur betul, ya. Sudah ya? Udah coba. Ya. Oh, musik. Musik. Musik itu, musik itu di dalam pembahasan ilmu fikih ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Ada yang jumhur ulama, banyak ulama mengatakan musik hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan hukumnya mubah. Kalau namanya mubah ya nanti bisa saja dia naik, dia akan turun derajat gara-gara yang mubah ini jadi gak benar, bisa saja. Tapi hukumnya mubah. Ini teman-teman, pembahasannya ilmiah bukan emosi. Kalau kita hari ini bahasnya pakai emosi, ya mohon pembahasannya ilmiah. Yang mengatakan bahwa haram punya dalil, yang mengatakan mubah punya dalil. Saya berikan contoh. Yang mengatakan haram menyampaikan ini ada dalil yang sahih. Yang menyatakan mubah mengatakan tidak satu pun sahih. Saya berikan contoh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, ulama besar Andalus. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mencantumkan puluhan dalil tentang musik, tentang haramnya musik. Di ujung beliau mengatakan setelah diteliti tidak ada satupun yang sahih. Kalau ada satu saja yang sahih, saya akan katakan musik haram. Ini ulama, paham ya? Jadi bahasa itu pakai ilmu, gak pakai emosi. Ini ulama beneran kali ini. Bisa dipahami. Baik. Para ulama, jumhur ulama yang mengatakan haram, mengatakan ada kok yang sahih. Karena nanti Ibnu Hazm dijawab oleh ulama-ulama setelahnya. Sampai hari ini perbedaan itu masih muncul. Masih muncul. Ya kan? Oke. Yang mengatakan haram masih muncul. Syekh Albani menulis buku tentang tahrim alatit tarb. Haramnya alat musik. Sampai tulis bukunya. Syekh Qardawi ikut pendapat Ibnu Hazm. Jangan pakai emosi. Antum bahas pakai emosi mah enggak cocok di ilmu. Ini ilmu murni. Bukan sekedar ngeblok sana ngeblok sini. Saya tunjukkan. Salah satu mantan imam Masjidil Haram hari ini mengatakan musik halal. Mubah menurut saya, mubah. Syekh Adil Al-Kalbani. Hafizahullah taala itu imam Masjidil Haram. Sekarang sudah tidak lagi. Itu mengatakan itu. Ketika beliau resmi diwawancarai oleh TV Al Jazeera, beliau katakan ini perbedaan fikih biasa dari dulu dan saya tidak menemukan dalil yang bisa mengharamkan musik. Kata beliau, ya kan? Tapi beliau juga harus katakan. Dan tapi teman-teman, di luar perbedaan pendapat itu, baik, ini perbedaan fikih. Sekali lagi saya, kenapa saya paparkan perbedaan fikih ini? Supaya kita semua belajar. Kalau membahas fikih itu tolong pakai ilmu, jangan pakai emosi ya. Pakai ilmu. Ngerti ilmu kan? Pakai ilmu. Bukan sekedar kita ini enggak ada kita-kita. Ilmu. Dudukkan ilmunya. Kalau antum mau mentarjih, mau mengambil mana yang lebih rajih itu hak kita memang. Kita saya cenderungnya yang ini Pak yang lebih kuat. Oh, yes. Memang begitu harusnya. Harus begitu. Orang hidup harus mengambil keputusannya mana yang antum merasa tumakninah, merasa tenang di sana. Terambil. Tapi jangan salah, perbedaan ini muncul di antara ulama-ulama besar, bukan antara ulama dengan bukan ulama, bukan. Nah, tetapi yang mengatakan musik mubah sekalipun enggak senang musik. Tidak senang musik. Mengapa? Karena ini murni bicara hukum. Hukum mubah itu kan enggak misterius diambil. Apa semua mubah itu makan kan enggak? Iya, tidak semua yang mubah diambil. Makanya beliau-beliau yang mengatakan mubah itu enggak dengerin musik, enggak. Ya kan? Bedakan dengan hari ini umpamanya orang nyari hukum musik mubah karena senang musik. Beda tak? Semangatnya beda gitu lah. Yang mengatakan haram itu dulu pakai ilmu. Sekarang semangatnya ngajak berantem orang. Beda, semangatnya memang beda. Tidak begitu ilmu Islam itu. Ya, ada ilmu yang harus dibahas. Nah, apa hubungannya dengan pendidikan? Ternyata terlepas dari perbedaan pendapat, tadi sudah diberikan sinyal besar bahwa yang mengatakan mubah pun tidak senang musik. Gitu ya. Saya, antum tahu Musyari Rosid ya? Tahu ya, Qori Musyari Rosid. Musyari Rosid Al-Fasih, suaranya enak Musyari. Saya juga dengarkan beliau diwawancarai di TV Mesir tentang musik. Jika ditanya, menurut antum musik haram apa halal? Seingat saya jawaban Musyari begini. Musyari itu adik kelas saya, Pak. Jadi, ya kan? Musyari ini dia mengatakan, saya kalau mengatakan musik haram itu ganjel di hati saya. Kayaknya saya kalau musik itu saya ada tahaful. Tahaful itu artinya kalau ada musik lewat itu apa ya? Ganjel gitu di hati saya. Tapi saya mengatakan musik haram juga enggak berani saya. Sehingga saya begitu jawabannya, Allah Alam. Tapi perlu antum pahami, saya ini dari kecil telinga saya ini memang telinga Quran, duduk dengan Mas Sayy, duduk. Jadi saya mau sampaikan apa? Yang mau sampaikan? Yang mau sampaikan gini, Pak. Bahwa orang para ahli ilmu yang mengatakan musik mubah itu bukan berarti senang dengerin musik. Nah, kalau sudah bicara dengan tentang pendidikan, ini tentu yang sangat tegas umpamanya diantaranya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ditanya oleh putranya, apakah bagaimana menurut ayah tentang musik, jawaban Imam Ahmad, saya gak suka. Jawaban tidak suka kan bukan hukum. Mana ada hukum namanya gak suka, itu kan bukan hukum. Tapi itu jawaban pendidikan. Karena yang sedang bertanya anaknya. Dan kali itu Imam Ahmad memberikan pelajaran tentang hukum, tentang pendidikan, bahwa saya tidak suka musik. Kemudian beliau mengatakan, fa'innal musiqa tunbitun nifaq. Musik itu menumbuhkan kemunafikan dalam hatimu. Ya, makanya jangan, gak usah. Nah, kalau ulama mengatakan itu, karenanya bahkan Imam Ibnu Qayyim dalam syair An-Nuniyahnya, beliau menyampaikan tentang bersihkan pendengaranmu ini dari berbagai alunan itu. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya pendidikan Islam mendidik generasi ini, saya ingin katakan musik bukan alat untuk mendidik generasi. Ya, musik bukan alat untuk mendidik generasi. Bahkan banyak sekali anjuran ulama yang memerintahkan agar anak kita yang sedang belajar ilmu ini untuk dijauhkan dari musik. Ini saya tidak sedang bicara hukum. Hukum tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Hukum ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Bisa dipahami mudah-mudahan. Jadi intinya adalah bahwa musik bukan merupakan sarana untuk pendidikan dalam Islam. Dan generasi ini yang mereka sedang tumbuh belajar ilmu yang baik ini, jauhkan dari musik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya, jadi, karena waktu kita sudah habis, jadi maka mungkin terakhir Ustaz, mungkin kesimpulan terakhir satu singkat saja, karena waktu kita sudah habis, Pak Ustaz sudah sering memberikan kesimpulan terakhir singkat. Ustaz. Ya, Bapak Ibu saya sering terima kasih Allah. Kita ini punya tugas besar yang kita mulai dari rumah tangga kita. Bayangkan betapa tidak mudahnya mendidik generasi sampai qurrata ayun. Betapa perlu perjuangan yang sangat besar untuk menjadikan mereka sebagai imam bagi muttaqin. Betapa perlu perjuangan yang perlu pengorbanan besar untuk menghadirkan mereka sebagai rohilah. Karena sebesar itulah, maka mari bersama-sama kita sebagai ayah dan ibu untuk kembali memperhatikan rumah kita yang maksimal, kemudian mengambil posisi kita masing-masing. Kalau ayah jadi ayah, kalau ibu jadi ibu, sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dengan itu harapannya Allah berikan hasil yang maksimal dan istimewa pada generasi kita. Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita